Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum saya mulai, saya tadi sebenarnya belum berharap ceramahnya Pak Darwin berhenti. Betul Pak, saya tadi masih menikmati. Dan kebetulan ceramahnya ditutup dengan sesuatu yang mau saya putih pagi. Ya, kita hari ini akan bicara tentang konteks mengenai pelajaran, bicara tentang kesuksesan dan kaitannya dengan komunikasi dengan Tuhan, dengan Allah SWT. Yang pertama mau saya ceritakan, evaluasi ini di dalam budaya keagamaan kita, menurut saya maknanya sudah digeser. Ya. Jadi selalu kalau kita peringatan evaluasi, yang diceritakan itu tentang turunnya kewajiban sholat ditambah lagi dengan Nabi Muhammad tawar-menawar dengan Nabi Musa. Sebetulnya kalau kita teliti, saya tidak ingin membahas yang lebar, ada pergeseran makna Islam Arab itu. Apalagi tawar-menawar itu sesuatu yang sebetulnya tidak mungkin terjadi. Karena jangankan seorang Nabi, seorang beriman saja di dalam Al-Quran dikatakan kalau Allah SWT sudah menetapkan satu ketetapan, tidak ada sia, tidak ada pilihan. Ya, jadi itu lebih banyak sebetulnya bagi sebagian orang itu bagian dari apa yang disebut sebagai Israiliyah. Israiliyah itu cerita-cerita orang Yahudi. Ya, yang sering disisipkan ke dalam tradisi Islam juga, yang tujuannya untuk menunjukkan nabinya lebih pintar. Sebetulnya nabi kita semua. Nabi Musa itu nabi orang Muslim, nabi orang Nasrani, nabi orang Yahudi, ya. Cuman dasar orang Yahudi tidak mau mengakui Nabi Muhammad. Jadi ditunjukkan Nabi Muhammad ini seperti apa kecil. Diperintahkan sholat 50 rakaat turun, dibilang kebanyakan, tawar lagi. Nah, itu. Tawar 45, mungkin kebanyakan, naik lagi. Gitu ya. Itu satu cerita yang sebetulnya juga dikonfrontir dengan Al-Quran, sebetulnya sulit sekali kita terima. Memang Isra Mi'raj, khususnya Mi'raj ini terkait dengan kewajiban sholat. Ya. Tapi sebetulnya kalau kita baca Al-Quran tadi, dibaca dua kali, ayat yang terkait dengan Mi'raj, sekali oleh MC, sekali oleh pembaca ayat Al-Quran. Nanti ini kita bisa melihat maknanya bukan hanya bagi orang Muslim, tapi bagi seluruh pengikut agama apapun. Tapi saya ceritakan sedikit konteksnya. Itu dalam Al-Quran itu jelas dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan min al-masjidil haram ila masjidil aqsa farafna hawlahu linuriyahu min ayatina. Al-Qur'an itu jelas betul menunjukkan apa latar belakang Isra Mi'raj. Nah, kalau kita lihat sejarahnya. Jadi Mi'raj ini perjalanan spiritual Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi persis setelah kejadian yang disebut sebagai tahun sukacita. Jadi Mi'raj itu terjadi ketika Rasulullah dalam waktu sangat singkat ditinggalkan oleh dua orang yang paling dia cintai pada saat itu. Satu namanya Siti Khadijah, istrinya. Dan Nabi Muhammad itu orang yang begitu cinta pada Siti Khadijah, dia menyebut Siti Khadijah ini satu di antara empat wanita paling mulia, termasuk Sayyidah Maryam, ya. Aisyah, istri Fir'aun, kemudian Fatimah putranya. Nabi Muhammad itu begitu cinta, sehingga dia tidak mau pindah dari rumahnya yang lama untuk memelihara kenangan tentang Siti Khadijah. Sehingga istri-istrinya yang datang setelah itu cemburu sama Siti Khadijah. Ya, Nabi Muhammad itu sampai kalau datang teman-temannya Siti Khadijah itu dia gembira luar biasa. Dia buka jubahnya, dia bentangkan di lantai untuk duduk teman-temannya Siti Khadijah. Kalau datang adiknya Siti Khadijah namanya Khala, dia berubah menjadi sangat gembira. Ya Allah, Halah datang. Karena Halahnya adanya Siti Khadijah ini mengingatkan kenangan-kenangan manis ketika Rasulullah bersama Siti Khadijah. Ketika salah satu istrinya cemburu, Siti Aisyah, Rasulullah mukanya berubah dan dia bilang enggak ada yang bisa menggantikan Siti Khadijah dari Siti Khadijah. Karena dia setia sama saya pada saat saya mengalami kesulitan-kesulitan paling berat. Rasulullah ditinggal oleh Siti Khadijah. Sebelumnya, Tidak lama Rasulullah ditinggal oleh Abu Thalib. Jadi saya mau sampaikan di sini, bukan untuk kontroversi. Kita di sini selalu diajari Abu Thalib itu orang kafir. Padahal banyak bukti bahwa Abu Thalib itu orang mukmin, orang beriman. Ya, sudah ada beberapa buku ditulis untuk membuktikan keimanannya Abu Thalib. Saya kadang-kadang suka heran sama khatib-khatib Jumat ini. Kalau kasih contoh orang yang dekat sama Nabi kafir, kok Abu Thalib? Kenapa gak diambil Abu Jahal dan yang lain? Abu Thalib itu orang yang membela Nabi dengan harta benda jiwanya habis. Itu salah satu penulis buku itu, ada Mufti Dahlan namanya. Mufti Madzhab Syafi'i yang tinggal di Jazirah Arab, yang menulis satu buku kecil untuk membuktikan keimanannya Abu Thalib. Ya. Saya bukan mau kontroversi, tapi saya memberikan wawasan yang agak berbeda dari yang biasa kita dengar. Ya. Kuat buktinya Abu Thalib itu orang mukmin. Dan Rasulullah cinta luar biasa sama pamannya yang menghabiskan jiwa raganya. Orang bertanya-tanya, kok Abu Thalib tidak menyampaikan itu secara terang-terangan? Di dalam tradisi bangsa Arab, kalau jadi waktu itu Abu Thalib itu bisa melindungi Nabi Muhammad karena masih dianggap bagian dari komunitas orang-orang tidak beriman waktu itu, orang-orang kafir Quraisy, ya pada waktu itu. Jadi penting orang kafir Quraisy, jangan bilang orang Quraisy. Nabi Muhammad itu orang Quraisy. Jadi kita orang Indonesia ini suka punya bayangan orang Quraisy itu jahat. Padahal keluarga Nabi itu orang Quraisy. Jadi kalau kita menyebut ada orang kafir Quraisy, jadi orang Quraisy itu mesti jahat. Oleh justru yang mendukung Nabi itu dari selain Quraisy, meskipun ada yang kafir. Nah, kalau pada saat itu Abu Thalib menyatakan dengan terang-terangan keimanannya, proteksi dia terhadap Nabi Muhammad tidak berlaku. Proteksi dia hanya berlaku karena dia dianggap masih bagian dari komunitas orang kafir yang memusuhi Nabi Muhammad. Itu sebabnya Abu Thalib itu tidak mengungkapkan secara terus terang keimanannya. Tapi banyak bukti dari syairnya, ucapan yang menunjukkan bahwa dia itu orang beriman. Jadi dua orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Jadi secara psikologis, Nabi itu kan manusia. Ya. Nabi itu manusia digambarkan dalam Al-Quran bahwa kadang-kadang secara psikologis itu dia mengalami perasaan sedih yang luar biasa. Ya, itu diantara salah satu ucapan Nabi itu, seluruh Nabi itu memiliki beban yang berat. Karena dia hidup untuk mengorbankan diri bagi umatnya. Semua Nabi itu hidupnya berat, bebannya berat. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, tapi tidak ada Nabi yang bebannya seberat beban saya. Nah itu salah satu situasi psikologis di mana Nabi Muhammad itu jauh dalam hati dia mengalami kesedihan. Itu ketika berturut-turut, ketika tekanan musuh-musuhnya itu paling keras, dia ditinggalkan oleh dua orang yang paling keras mendukung dia, yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah. Nah kalau kita baca Al-Quran, dan kita lihat tahun di mana Isra Mi'raj itu diadakan, sebetulnya itu terkait dengan itu, dan di dalam ayat itu kan jelas dari ibadah terjemahannya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Ya, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya pada satu malam, minal masjidil haram ila masjidil aqsa, barokna qawiyahu, yang diberkahi sekitarnya, dan berkahi istilah spiritualnya. Diberkahi itu artinya, orang bisa merasakan kehadiran Tuhan di daerah itu. Ya, jadi seperti bulan Ramadan itu bulan penuh berkah. Itu kan kita merasa dekat sama Tuhan di bulan Ramadan. Jadi berkah itu artinya itu ya. Grace, kalau bahasa Inggrisnya grace. Itu suatu suasana di mana kita situasi itu kondusif bagi kedekatan spiritual antara hamba dan Tuhan. Linuriyahu min ayatina. Untuk kami tunjukkan kepadamu, Nabi Muhammad, tanda-tanda kebesaran kami. Jadi, tentu Nabi Muhammad tidak bisa dibandingkan dengan kita, ya manusia biasa. Kita ini seringkali begitu. Saya terus terang di umur saya 52 tahun menuju 53 tahun ini, sering mengatakan, saya bicara apa adanya. Meskipun saya ini duduk di sini keramah sebagai keramah esok, tapi saya sering mengatakan, di masa seperti sekarang ini, saya butuh sebuah pengalaman religius. Jadi kadang-kadang keimanan ini seperti dikatakan Nabi Muhammad, naik turun. Al-imanu yazid wa yanqus. Dan iman kita tinggi, dan iman kita turun. Dan kalau sudah iman saya turun dengan umur seperti sekarang ini, saya merasa sedikit ada perjalanan ya, merasa down, merasakan anxiety, depressed dan lain sebagainya. Di situ saya membutuhkan satu pengalaman spiritual yang bisa saya memberikan pegangan yang tidak mungkin goyah. Ya. Nah, dalam keadaan seperti ini, Allah Taala mengajak nabinya dalam satu perjalanan yang disebut sebagai Isra' Mi'raj untuk membangkitkan lagi jiwanya kembali. Dan itu cerita yang panjang lebar, cerita itu saya percaya itu perjalanan spiritual. Ada sebuah hadis yang mengatakan, kata Siti Aisyah, itu ketika Nabi pulang lagi dari Isra' Mi'raj, ranjangnya masih hangat. Bahwa Allah ingin mengatakan bahwa Nabi itu secara fisik pergi ke Sidratul Muntaha. Ya. Sidratul Muntaha itu kata Al-Mahdud Tahlul dulu, kita tulis di situ yang tidak. Itu semacam pohon nasal. Kita pohon sidra. Ya. Meskipun Nabi itu sebetulnya dilakukan. Karena kalau kita lihat secara kronologis, itu anakronistik. Siti Aisyah belum kumpul serumah dengan Nabi Muhammad pada waktu itu. Jadi kemungkinan besar itu sebuah perjalanan spiritual. Jadi Isra' Mi'raj ini satu perjalanan jiwa manusia untuk bersatu kembali dengan Tuhan. Ya, perjalanan secara fisik itu kita semua nanti akan kembali kepada Tuhan. Siapapun kita akan kembali kepada Tuhan. Sumber kita Tuhan dan kita akan kembali kepada Tuhan. Dikatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini bagian dari Allah. Sebagian orang agak protes dengan cara saya menerjemahkan ini. Ya. Tapi saya percaya itu artinya kita ini semuanya belongs to Allah. Ya, inna lillah, we belongs to Allah. Kita ini bagian dari Allah SWT. Dan nanti kita kembali lagi. Jadi kita ini adalah pelatikan. Kalau orang sudah bilang pelatikan, pelatikan. Ya, percikan itu kan kecil bercahaya, itu istilah yang sangat bagus. Percikan api itu kan kecil jauh dari api yang besar, tapi tetap menyimpan cahaya api itu. Nah, kita itu percikannya Tuhan. Di dalam Al-Quran, di dalam kitab suci agama lain juga dikatakan, kita ini mengambil bagian dalam roh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikatakan ketika ciptaan fisik manusia ini sudah sempurna, Tuhan meniupkan rohnya. Jadi kita ini hakikat keberadaan kita itu adalah perhatikan atau perhatikannya oleh Allah SWT. Dan nanti kita pasti kembali kepada Allah SWT. Ya. Saya ini termasuk orang yang percaya, lagi-lagi saya ini bukan kontroversial ya. Cuma saya merasa saya perlu menyampaikan perspektif yang mungkin tidak sama persis dengan yang sering kita dengar. Saya ini orang yang yakin bahwa semua orang pada akhirnya masuk surga. Baik, jahat, tidak peduli agamanya apapun, ya. Akan kembali kepada Allah SWT. Allah SWT, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah pasti kita kembali kepada Tuhan. Dan masuk surga itu apa? Kembali ke pangkuan cinta kasih dari kekasih setiap manusia yang sejati. Kekasih manusia yang sejati itu Tuhan. Cuma kita ini lupa saja. Saya itu yakin bahwa neraka itu ada satu keadaan yang sangat menyedihkan. Satu perasaan hati yang sangat sumpah. Karena we are done by our beloved. Ya, kalau orang pacaran itu diputus sama pacarnya, itu kan dunia tidak mau kiamat. Ya, dan diputus, ditampakkan sama kekasihnya. Nah, berada di neraka itu ketika kita mati, kita kembali menjadi satu makhluk rohani. Ya, yang ingat kembali bahwa kekasih sejati kita itu Tuhan. Ketika kita dikunjungi, seperti kata Pak Darwin tadi, itu kita lupa bahwa kekasih sejati kita itu Tuhan. Kita perlu mengakui dan mengira bahwa uang itu kekasih kita. Harta itu kekasih kita. Benda itu kekasih kita. Keluarga kita itu kekasih kita. Pasar kita, istri kita, suami kita itu kekasih kita. Saya tidak mengatakan bahwa itu keliru ya, tapi itu adalah sebetulnya manifestasi dari kecintaan kita kepada kesempurnaan atau keindahan tertinggi yaitu Allah SWT. Cuma kita ini lupa, kita hidup di dunia ini katakanlah terperangkap dalam fisik kita, lupa bahwa kekasih sejati kita itu Tuhan. Jadi meskipun kita jauh dari Tuhan, kita seolah enjoy aja. Tapi begitu kita mati, dan kita kembali kepada keberadaan rohani kita, kita baru sadar bahwa kekasih kita itu Tuhan. Nah, kalau kita diterima sama kekasih kita, itulah surga. Tapi kalau kita ditolak sama kekasih kita, itulah kesengsaraan. Orang Hindu bilang sansara. Itu kalau dalam agama itu, mungkin ada di sini beragama itu, saya benar-benar tidak begitu. Kata sansara itu berasal dari kata sansara bahasa Hindu. Itu artinya orang mati rohnya belum bisa kembali kepada Tuhan. Kalau orang itu kemudian percaya terjadi reinkarnasi. Ya. Jadi mati harusnya kembali kepada Tuhan, tapi mati belum siap. Nah orang mati itu kalau jiwanya sakit, hidup kita sehari-hari ngurusi fisik, makan enak, berhubungan seks saja, mengumpulkan benda-benda seolah-olah itu akan abadi. Jadi yang kita urusi fisik kita, rohani kita tidak kita urusi, rohani kita itu sakit. Kalau rohani kita sakit, dia tidak siap ketemu sama Tuhan. Tuhan itu hanya menerima roh yang bersih. Karena Tuhan itu adalah kemurnian yang paling tinggi. Jadi kalau roh kita sakit, tidak diterima. Itu neraka. Keadaan di mana kita sadar Tuhan itu kekasih kita. Pasti kita, jiwa kita sakit sehingga kita tidak bisa kembali bersatu dengan Tuhan. Itulah neraka. Dan itulah penderitaan yang paling besar. Dalam Al-Quran dikatakan, Wama adraka ma sutara, narullahil mufadatul latih haqqalu ala abidah. Kamu tahu neraka itu, sutama itu apa? Itu api yang menyala-nyala, yang jilatannya itu sampai ke hati. Jadi rasa panas, pisah, sumpah. Itu neraka, penjaranya di dunia itu mengalami sedikit. Ya. Sementara surga itu apa? Surga itu keadaan bersama Tuhan dan Tuhan itu rela sama kita. Tuhan itu please with us. Sehingga kita kembali sama kekasih kita itu. Itu surga. Nah, kadang-kadang ada orang yang mati jiwanya bersih, langsung bisa kembali sama kekasihnya. Ada yang jiwanya masih sakit, kalau agama Hindu mengalami samsara. Terus sampai akhirnya jiwanya bersih, dia masuk surga kembali kepada Tuhan. Ya. Nah, mi'raj itu dialami oleh Rasulullah, ini sebenarnya satu keadaan ketika Nabi dalam kehidupan dunia ini kembali sama Tuhan. Jadi Pak Darmin dengan sangat menarik menceritakan, itu Nabi Iqbal mengatakan Nabi Muhammad dalam mi'raj berhadapan dengan Tuhan. Di dalam Al-Quran itu begitu dekat, sehingga lebih dekat dari jarak dua busur anak panah. Ya. Sementara Musa harus melepaskan kasut ketika di Bukit Sina, kata Iqbal. Nah itu memang menarik sekali. Ini bedanya Nabi sama Sufi, kata Iqbal. Jadi kalau Sufi itu egois. Jadi kalau dia bisa sendirian di masjid, di kuil, di gereja, berasyik maksyuk dengan Tuhan, dia enggak peduli sama masyarakat. Itu sebagian Sufi gitu. Tapi Al-Qur'an, Nabi itu tidak begitu. Dan di dalam sebagian tradisi, itu memang Nabi Muhammad digambarkan pernah minta sama Tuhan. Ya Allah, sudah jangan kamu kirim kembali saya ke bumi. Terlalu enak, itulah surga. Surga itu kembali kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad itu sudah masuk surga. Kalau bisa jangan dikembalikan saya. Itu dalam sebuah tradisi. Meskipun kita bisa berdebat apakah mungkin Nabi Muhammad ngomong begitu. Karena dia ini memang dipersiapkan untuk menjadi prophet, reformer masyarakatnya. Bagaimana nabi-nabi yang lain tentu saja. Katanya Nabi itu pernah mengatakan begitu. Allah SWT mengatakan enggak. Kamu kembali ke bumi untuk mengajak orang-orang semuanya agar nanti bisa mengalami apa yang kamu alami. Mengajak kepada kebaikan. Kebetulan itu nama sufinya itu penyakitnya namanya Abdul Kudus. Abdul Kudus dari Gangguh, dari anak semua India. Dia mengatakan seperti itu. Kemungkinan si sufi ini mungkin Pak Darmin, itu mau menyindir kolega-koleganya sufi itu. Jadi kok senang asyik maksud dengan dirinya sendiri, padahal masyarakat membutuhkan. Itu dalam sebuah pikiran seorang filosof besar namanya Mulla Tadra. Perjalanan manusia itu dibagi dari empat tahap. Tahap pertama itu yang disebut sebagai asrafal sesat perjalanan di antara ciptaan Tuhan. Nah, manusia itu jangan berhenti di situ tanpa perspektif ketuhanan. Dia harus menjalani perjalanan kedua. Namanya as-safar minal khalq ilal haq. Perjalanan dari dunia ciptaan ini kepada al-haq Tuhan. Ya. Nanti dia harus mengalami perjalanan ketiga. Namanya as-safar fil haq. Perjalanan pada diri. Perjalanan dalam hadirat Allah. Jadi kita mengenal lebih dekat Tuhan Allah itu. Nah itu baru tiga perjalanan. Perjalanan manusia belum sempurna. Seperti kaum sufi tadi. Belum sempurna sampai pada Allah saja. Persis seperti Nabi Muhammad itu. Harus ada perjalanan cepat. As-safar minal haq ilal khalq bil haq. Jadi baru dua ini tiga. Jadi perjalanan dari Tuhan kembali ke alam ciptaan, tapi kali ini sudah bersama dengan Tuhan. Waktu perjalanan pertama minal khalq ilal haq dari dunia ciptaan kepada Tuhan, itu kita masih jahil, ignorant tentang Tuhan. Kemudian kita melakukan perjalanan dalam Tuhan, mengenal Tuhan. Kita kembali ke dunia ini, as-safar minal haq ilal khalq bil haq. Perjalanan kembali ke dunia ciptaan dari Tuhan bersama Tuhan kali ini. Dan masih ada perjalanan yang terakhir keempat. As-safar fil khalq bil haq. Perjalanan dalam dunia ciptaan pasti bersama Tuhan. Itu yang pasti dilakukan oleh para nabi. Nah, ikhrafna kalau gitu sebetulnya. Bukan sekedar persoalan tawar-menawar di melakukan sholat. Tapi perjalanan spiritual tertinggi. Ya, yang dialami oleh Nabi Muhammad. Ketika dia kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyatu kembali dengan sumbernya yaitu Tuhan. Nah, hubungannya dengan tadi saya ingin mengelaborasi yang disampaikan Pak Darwin dan kaitannya dengan sholat ini, buku yang saya buat ini. Jadi memang Nabi Muhammad itu mengatakan qurrata aini, penyejuk mataku itu ada pada ibadah sholat. Jadi Nabi Muhammad itu dikatakan kalau lagi sumpah, dia meminta Bilal yang biasa mengumandangkan azan untuk dia ngomongnya begini, arefni ya Bilal, buat aku gembira oleh Bilal. Itu Bilal sudah tahu suruh azan supaya mereka bisa sholat. Nah, kenapa itu? Karena sholat itu, di dalam hadis Nabi juga dikatakan, sholat itu mengalami mukmin. Orang kita ini gak bisa mengalami mukmin seperti Nabi Muhammad. Tapi Nabi mengajarkan, kalau mau merasakan, mencicipi kenikmatannya Allah itu, bersatu dengan Allah SWT, dengan Tuhan, itu sholat. Sholat itu, mukminnya orang beriman. Ya, dikatakan begitu. Karena sholat itu apa? Sholat itu menghubungkan jiwa kita. Dari bumi yang rendah, yang gravitasinya selalu mau narik kita untuk berusaha ke dunia. Ya. Sisi kita ini kan ini, sisi kita ini sensitif terhadap gravitasi bumi. Maunya itu, memenuhi nafsu, makan, minum, nafsu seks, mengumpulkan uang, harta sebanyak-banyaknya, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Jiwa kita, yang sebetulnya belong to heaven, itu ketarik, berat, yang bisa terbang kembali kepada Tuhan. Ya. Nah, soal api atau ibadah di dalam agama-agama lain juga, apa sembahyang, itu adalah cara kita untuk menaklukkan gaya gravitasi yang mau tarik kita terus ke bumi sehingga menyebabkan jiwa kita tidak bisa terbang. Itu, supaya itu bisa kita taklukkan. Ya. Dan menyebabkan jiwa kita terbang dari alam yang awal seperti yang dialami oleh Nabi. Ya. Itu di dalam buku saya, Pak Darwin. Saya antara lain menegaskan pada orang. Sholat itu, sembahyang itu, tidak mungkin diterima oleh Allah berdasar Al-Quran, hadis, dan kata-kata orang-orang besar. Kalau kita tidak mengurusi orang-orang susah. Ini kalau tidak tahu, itu aja. Silakan dibaca. Sholat itu tidak ada gunanya. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan ada kalanya sholat itu seperti kain lusuh yang ditampakkan kembali ke muka orang yang sholat. Jadi sebaliknya dari memberi kebaikan, sholat itu bisa menjadi sesuatu yang buruk, menyebabkan kita cuma untuk riya ya, dan lain sebagainya. dengan jelas Al-Quran mengatakan, tentu bukan waktunya saya berbicara ini, bahwa sholat itu tidak mungkin diterima kalau hidup kita tidak dipenuhi oleh keprihatinan dan upaya-upaya untuk mengurus sholat. Dan ini yang ngomong bukan saya, Al-Quran di dalam Al-Ma'un juga jelas. Wailu dan Mufalli, neraka wail bagi orang yang sholat. Yang tidak ngasih makan orang miskin, tidak ngurus anak yatim, dan mencegah orang dari mendapatkan gaji miskin. Wayam ma'un al-ma'un, artinya apa? Mencegah orang, al-ma'un itu artinya basic need. Mencegah orang dari mendapatkan basic need. Mungkin ini relevan untuk orang Indonesia. Karena banyak kemampuan rakyat Indonesia untuk mendapatkan basic need itu sebagian digosok di Indonesia. Jadi dikatakan neraka bagi orang yang sholat, yang mencegah orang dari mendapatkan basic need. Dan itu tegas. Percuma kita jungkir balik, jengkel-jengkel sholat itu. Kalau kita, hidup kita tidak dipenuhi oleh obsesi yang mau tahu. Kalau mau menggunakan kata ini, obsesi untuk mengurusi orang susah. Itu tegas gitu. Dalam Al-Quran dikatakan. Ya. Nah, jadi, ini sudah di luar rencana saya untuk bicara mengenai soal ini. Tapi saya betul-betul terdiri oleh apa yang disampaikan Pak Sarun ini tadi. Sehingga saya merasa perlu untuk menekankan hal seperti ini. Bahwa pertama, kesimpulan sementaranya, manusia itu bukanlah makhluk bumi. Seperti kata Daya Besarkan, seorang filosof Perancis yang akan dikenal Perancis. Dia katakan, manusia ini sebenarnya makhluk surga, bukan makhluk bumi. Makhluk surga yang berada di bumi. Ya. Cuma kita lupa, kita merasa kita ini makhluk bumi. Bukan, kita ini makhluk surga. Kita ini makhluk rohani, bukan makhluk bumi. Ya. Dan selama roh kita belum kita kasih makan, jiwa kita belum kita puasi, ya mungkin kita hidup bahagia di dunia ini. Apalagi di akhirat nanti. Karena kehidupan di akhirat itu rohani sepenuhnya. Kalau rohani kita sakit, mesti di akhirat kita tidak enak hidupnya. Tapi di dunia ini sekalipun, itu kita kadang-kadang terkelabui. Tadi pagi kalau ada yang mendengarkan tadi, ada panitia yang mendengarkan acara saya setiap Jumat pagi di live FM. Saya mengatakan kita ini terkelabui. Kita menganggap kebahagiaan kita datang dalam rumah kita tadi. Rumah tadi itu perlu, rumah nyaman itu perlu. Mobil kita mewah, mobil nyaman itu perlu. Tapi tidak rumah mewah, tidak mobil mewah. Ya. Kita terkelah beli, seolah-olah kebahagiaan kita terletak di situ. Itu cuma sarana saja untuk mencapai kebahagiaan itu jadi. Yaitu apa? Kebersihan hati, rohani yang berkembang. Dan di dalam Al-Quran dikatakan di dalam dada manusia ini, di dalam rongga dada manusia itu cuma ada satu hati, bukan dua. Allah mengatakan tidak ada jauh kain. Jauh kain itu artinya dua organ hati. Ya, ada cuma satu. Sehingga kita mau pilih isi sama apa? Kalau kita isi penuh-penuh dengan hal duniawi, ya ada ruang bagi Tuhan untuk bersama yang begitu. Tapi kalau yang duniawi ini kita cukupkan ke sederhana mungkin, ruangnya sangat luas bagi Tuhan untuk bersemayam di situ. Kita ini orang modern, hati kita ini tak penuhi dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Sehingga Tuhan tidak punya tempat lagi. Tuhan mau bersemayam di hati kita tidak ada. Hati kita ini isinya obsesi tentang hal-hal yang bersifat duniawi. Dan kita mencari kebahagiaan kita sendiri atau rumah kita besar, kita bahagia. Rumahnya besar, gembira dua hari, tiga hari, satu minggu, dua minggu. Tapi itu rumah kita menjadi hal biasa. Tarik lagi apa yang membuat saya bahagia? Kayak kata Morgana, dia hanya menarik belum kita sampai. Begitu sampai, ada bayangan lagi. Sampai ada bayangan lagi. Sampai ke hutan kita nggak dapat air. Karena kita kehidupan tali. Ya. Dan kita tali itu sahabat sejati kita, kakek sejati kita. Itu Allah SWT, itu Tuhan. Tapi kita suka lupa pada dia. Kita ini makhluk rohani. Hendaknya hidup kita ini kita pakai untuk memperkaya rohani kita. Ya, itu yang pertama. Dan kedua, memperkaya rohani itu tidak cukup dengan ibadah-ibadah makhluk. Pergi ke masjid saja. Saya tidak mau mengecilkan sama sekali. Pergi ke masjid itu sangat bagus. Sholat itu wajib. Ya, ibadah-ibadah itu wajib. Baik. Tapi kita harus tahu filosofinya. Bahwa ibadah itu adalah sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan setiap agama dalam hal ini akan berubah, mengajarkan kepada kita tidak ada sama sekali ridho atau kerelaan Tuhan terhadap ibadah yang dilakukan oleh orang tanpa berusaha mati-matian untuk melakukan apa yang bisa untuk Allah SWT. Ya. Itu pernah sekali waktu terjadi dialog antara Allah sama Nabi Musa. Allah tanya sama Nabi Musa, Nabi Musa ini Nabi yang paling banyak ditegur. Paling banyak diajak bicara, paling banyak ditegur. Ditegur kenapa Allah? Sehingga kan sebenarnya dia kalimullah. Nabi yang sering diajak bercakap-cakap sama Allah. Banyak ceritanya dan menarik-menarik. Salah satu yang menarik dari ceritanya. Itu pernah sekali waktu Allah bilang sama Nabi Musa, Musa, kamu cari sesuatu yang lebih rendah dari kamu. Nabi Musa ini kan Nabi. Jadi dia selalu melihat kelemahan dirinya, berusaha melihat kebaikan dalam diri setiap orang. Biasanya itu orang yang lebih mulia dari dia. Dia tarik hewan. Hewan ini juga mulia makhluk Allah. Sampai dia dalam keputus asa mau bilang sama Allah, ya Allah, enggak ketemu sesuatu yang lebih rendah dari kita. Tiba-tiba dia melihat pakai anjing yang sudah putus. Akhirnya, ini dia. Disyaratnya bagi hati itu, kemudian dia sudah menolong. Ya Allah, saya sudah sabar. Oh, enggak. Disyaratkan bagi hati itu untuk ditunjukkan kepada Tuhan, bahwa itu lebih rendah. Ini dibaca Musa. Dan, dia tampakkan hati itu, dia mengatakan, Tuhan. Terus dia datang kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan, sudah saya cari kemana-mana, saya tidak temukan sesuatu yang lebih rendah. Apa kata Tuhan? Bagus. Kalau saja tadi kamu datang ke sini, membawa bangkai anjing itu dan kamu bilang dia lebih rendah dari kamu, saya aku takut dengan dia juga dari kamu. Kata Allah. Itu satu pelajaran tentang pentingnya kita melihat segala sesuatu ini sebagai kemuliaan. Jangan iman dan rendah orang. Bahkan bangkai anjing pun, itu tidak boleh kita pandang rendah. Itu cuma satu di antara banyak cerita tentang teguran Tuhan kepada Nabi Musa. Kita dengan orang bijak yang dari kita percaya sebagai nasib kita juga banyak. Cuma yang mau saya ceritakan, satu kali Tuhan berkata kepada Nabi Musa, Musa, mana ibadah kamu buat kebaikan? Mana? Duh, Nabi Musa bilang, Tuhan, semua ibadah saya ini buat kamu. Sholat, ya. Kalau dalam tradisi, sholat itu bukan mulai dari Nabi Muhammad. Jauh sebelumnya sudah dikenal, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Sholat saya, puasa saya, semuanya buat kamu, Tuhan. Apa kata Tuhan? Bukan buat saya, itu buat kamu. Kebaikannya semua kembali sama kamu. Tapi Tuhan bingung. Terus apa Tuhan? Saya nggak tahu, kamu lebih tahu dari saya. Kata Allah SWT, ibadah kamu yang buat saya itu adalah menghibur orang-orang yang hancur hati. Jadi ibadah yang dianggap sebagai ibadah kepada Allah SWT itu adalah setiap upaya kita untuk meringankan beban orang-orang yang susah. Itu baru ibadah sama Allah. Kalau yang lain baliknya sama manusia sendiri. Dan itu untuk kita akan sebentar lagi puasa. Kenapa di dalam hadis kunci dikatakan asawmu li wa ana adzili. Puasa itu buatku dan aku sendiri yang kasih pahala. Karena hakikat puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Tapi satu ibadah yang bisa menjadi sarana bagi kita untuk berempati dengan orang-orang susah dan kemudian muncul dorongan kuat pada diri kita untuk mengurusi orang-orang susah. Itu sebabnya puasa itu dikatakan sebagai puasa itu untukku, ya, dan aku sendiri yang akan memimpin. Jadi kita orang beragama itu, termasuk saya, seperti kata Pak Darmin tadi, saya ini bisa ngomong berapi-api begini, tapi saya juga suka lupa. Jadi kalau saya ceramah gini, saya ingetin diri saya juga. Ingat waktu lama gini, orang Jawa bilang, saya ya, oh. Kayak seolah-olah saya itu sudah begini. Enggak, saya menyiapkan diri saya, itu susah. Hidup kita itu selalu merupakan perjuangan atau peran besar antara hal-hal yang bersifat fisik, badan, dan hal-hal yang bersifat rohani. Jadi bulan puasa di mana ini, insyaAllah, kita jadikan sarana belajar untuk menjadikan hati-hati. Dan kemudian, dapat mungkin melakukan upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengurusi orang-orang yang susah ini. Menjadikan kepentingan orang-orang yang susah ini at the forefront of our motives. Yeah. At the forefront of all of our endeavors. Sekarang kita ini, bagaimana caranya kita bisa berhenti? Sedikit saja, saya ngelawan dari topiknya, karena nanti ada saya cara. Hubungannya dengan kesuksesan. Ya. Kesuksesan itu bisa diterjemahkan macam-macam. Dan secara kemasan, apa sukses secara ekonomi? Sukses dalam hal ilmu pengetahuan, sukses dalam hal karir, sukses dalam hal persahabatan dan keluarga, sukses dalam aktualisasi diri, apa bahagia? Tentu kalau kita ditanya, kalau semua itu mau kita kumpulkan dari satu kata-kata bahagia, itu sudah bisa mencakup semuanya. Kita cari uang balik buat apa buat bahagia. Sekolahkan anak kita mahal-mahal, kita apa? Kita mengharapkan tali pinggang supaya bisa bayar sekolah mahal-mahal, termasuk sekolah saya. Padahal saya bisa tunjukkan, Rp1 itu enggak jadi, bisa diambil oleh siapapun, itu semua kembali kepada siswa. Itu untuk apa? Untuk anak kita sukses. Kalau bapak ibu ditanya, sukses itu artinya apa nih? Kepengen anak kita kaya, terkenal, pinter, atau apa? Ada satu kata yang bisa meningkatkan kepada itu. Kita kepengen anak kita bahagia. Satu kata, semua orang tua, coba bentar saja merenung, kita kepengen anak kita apa sih? Bahagia. Mau kaya raya cek, mau pas-pasan cek, mau cukup saja, mau sederhana, cukup. Yang penting anak kita bahagia. Dan kekayaan, popularitas itu sama sekali tidak menjamin. Nah, jadi yang disebut orang sukses itu apa sih? Orang bahagia. Memang bahagia itu nggak boleh miskin. Saya nggak percaya orang sangat miskin bisa bahagia. Saya nggak percaya. Itu ada kata-kata yang mengatakan, money cannot buy happiness. Betul. Uang nggak bisa beli kebahagiaan. Tapi seorang bijak lain mengatakan, I've been rich, I've been poor. Rich is better. Saya pernah miskin, saya pernah kaya, kaya lebih baik. Ya. Jadi untuk mengatakan, nggak bisa kita terlalu miskin, anak sakit, yang bisa keluar ke dokter, nggak bisa sekolahkan anak, ya nggak bisa. Tapi tidak berarti bahwa kalau kita kaya menjadi bahagia. Kalau salah melihat kekayaan, kekayaan itu akan menjadi pedang dan moblas. Malah memukul kita. Ya. Nah, jadi sebetulnya ujungnya itu apa sih? Orang itu hidup di dunia, kepengen bahagia. Di akhirat kepengen bahagia. Sekarang bukan hanya khotib-khotib Jumat dan mubalik-mubalik atau pastor atau apa pedante dan lain sebagainya yang bicara tentang pentingnya kita menjalin hubungan dengan Tuhan untuk bahagia. Research apapun sekarang mengatakan bahwa kebahagiaan itu terkait sangat erat dengan a sense of spirituality, spiritualitas, didefinisikan apapun ya. Ya, sekarang ada kan spiritualitas tanpa agama. Ya. Nah, itu saya selalu senang mengutip Pak dalam Pak Bonyamani. Seorang filosof dan psikolog dari Amerika namanya William James. Dikutip oleh Iqbal juga. Kata-kata yang mau saya kutip ini, dikutip oleh Iqbal dalam American Fraction of Religious Thought. Namanya William James. Dia menulis sebuah buku judulnya Varieties of Religious Thought. Varieties of Religious Experience. Berbagai variasi pengalaman religius. Buku itu diterbitkan tahun 1904. Bayangkan ya, 1904 dan sampai sekarang belum pernah tergantikan buku Varieties of Religious Thought. Kalau orang mau belajar mistisisme, belajar pengalaman spiritual, pengalaman keagamaan, mesti harus baca buku itu. Dia bilang, masih seperti kata Pak Darmin tadi, meskipun peradaban umat manusia ini akan menarik kita ke arah yang lain, yaitu ke arah materialisme. Ini tahun 1904 ya, bayangkan tepatnya ramalannya William James. Meskipun peradaban kita itu akan menarik kita ke arah yang lain, yaitu ke arah materialisme. Tapi makin lama, ya, tapi makin lama orang akan makin banyak yang bersembahyang, akan makin banyak berdoa. 100 tahun, 1 abad setelah itu, bahkan sekarang ya 100 tahun lebih. Kata-kata William James itu makin benar. Ya, itu para ringkas saja waktunya sudah mau habis. Nanti saya simpulkan dari lanjutkan kata-kata yang jawab. kenyataannya orang modern ini makin dia makmur secara ekonomi, makin merasa perlu agama. Ya, itu majalah Newsweek pernah membuat satu survei tentang orang Amerika dan mendapati bahwa lebih banyak orang Amerika pergi, lebih banyak orang Amerika berdoa pada saat survei itu dilakukan kira-kira 10 tahun yang lalu, ketimbang yang berolahraga. Orang Amerika ini kan gila olahraga, atau nonton film, atau berhubungan seks. Jadi dari survei itu, orang Amerika ini sekarang lebih banyak yang berdoa, bersembahyang, ketimbang yang berolahraga, nonton film, atau berhubungan seks. Padahal kan kita kalau nonton film-film Amerika itu, kan orang Amerika itu urusannya seks terus. Enggak, betul. Orang Amerika itu jauh lebih religius ketimbang mengurusi hal-hal yang terbentukkan. Masalah lain, tahun 2007 atau 2008, 2008 atau 2007, pernah buat laporan tentang kebangkitan agama-agama. Dan yang menarik, di itu rubrik from the editor itu, dia masang foto majalah Time yang terbit tahun 65. Majalah Time tahun 65 itu meramalkan bahwa agama ini tinggal waktu akan hilang. Jadi melihat kecenderungan pada tahun itu, ini agama itu akan berkikir dan lama-lama hilang. Menjadi bagian dari sejarah. Dan majalah Time tahun 2008 menurutkan laporan yang sama. Yang secara terang mengakui bahwa laporan mereka yang mereka buat di tahun 65 itu sama besar. Sebaliknya dari apa namanya, dari terpikir apa namanya, semangat beragama orang itu makin lama makin besar. Ada seorang sosiolog paling besar di dunia sekarang namanya Peter Berger. Pak Mulyaman tahu dulu di Boston University. Nama saya Pak Mulyaman ini dulu sama-sama waktu di Amerika satu apartemen. Kata Pak Mulyaman suka paling suka kita tanah kalau kita pergi. Nah, dan anak saya punya 4 anak, 3 pertama laki-laki, perempat, yang keempat perempuan. Dan dari dulu sebenarnya saya kasih nama, yang kebetulan nama istrinya Pak Mulyaman. Dulu saya ingat istri saya, bagus juga ya. Boleh dibongkar namanya Pak ya, gak tahu kan. Salah. Nah, saya cepat kebetulan namanya salah. Nah, jadi, ini Peter Berger ini dari Boston University. Dia ini hampir-hampir ateis, agnostik lah, gak percaya sama agama. Buku-buku dia yang luar biasa mempengaruhi orang itu termasuk The Pirates of Human Sacrifice dan lain sebagainya itu meramalkan bahwa agama ini bagian dari peradaban mistik yang tinggal waktunya akan hilang. Tapi dia belakang menerbitkan sebuah buku setengah terus mengakui bahwa teori-teori dia itu. Dia menerbitkan buku judulnya The Desecularization of the World. Dan itu dia tunjukkan betapa di seluruh dunia, bahkan di Eropa Barat. Eropa Barat itu terdiri dari negeri-negeri yang paling tidak percaya sama Tuhan. Wah, Amerika lain, Amerika itu religius. Eropa Barat itu sangat tidak religius. Dia bilang bahkan di Eropa Barat sudah tampak tanda-tanda yang nyata betapa agama itu banjir. Harusnya begini, orang dulu mengira bahwa kalau kita ini belum makmur, belum kaya, kita belum bahagia. Kebahagiaan kita nanti ketika itu datang. Dan negeri-negeri yang paling duluan makmur, kita dia masih ngikutin. Itu sudah sampai pada titik itu. Orang Amerika sudah mencapai di American Dream. Tapi tahu dulu, ternyata setelah makmur, gak pernah juga, gak bahagia juga itu. Dan mereka baru sadar, oh kebahagiaan itu terletak pada spiritualitas. Dan spiritualitas ini bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tapi mendatangkan kesuksesan. Karena kita sekarang tahu, kalau kita mau pintar, itu hati harus tenang, pikiran harus tenang. Kreativitas itu hanya muncul pada orang-orang yang oleh psikolog terkenal namanya Mihaly Csikszentmihalyi. Itu ketika kita secara psikologis mengalami satu situasi namanya flow. Flow itu satu keadaan tenang, tenteram. Ketika kita melakukan semua pekerjaan kita nyaris tanpa energi dalam keadaan tenang, flow itu adalah satu situasi psikologis di mana orang merasa bahagia dan pada saat yang sama di mana orang itu kreatif. Ya, jadi kalau mau kreatif harus tenang. Dan ketenangan itu sumbernya pada keyakinan kita pada satu zat yang maha pengasih, maha penyayang, kasih sayangnya tidak bisa kita bayangkan. Dan pada saat yang sama Maha Kuasa bisa melakukan apa saja yang kita mau. Karena dia begitu sayang dan begitu kuasa. Jadi kreativitas itu datangnya pada orang yang jiwanya tenang. Dan agama, komunikasi dengan Tuhan itu mendatangkan kesmikman, ketenangan puncak pada diri setiap manusia. Bisnis. Itu baca buku seperti Corporate Mistake. Saya pernah bicara di BI juga tentang Rahi Sinanja. Businessman paling top di Amerika, ada 800 eksekutif dan businessman top di Amerika itu, diwawancara apa yang menyebabkan mereka sukses. Karena mereka percaya bahwa kreativitas itu adanya di satu ruang lapang tidak terbatas yang ada pada dada manusia, terdapat di dalam dada manusia, bukan di otaknya. Otak penting, tapi kreativitas itu adanya di ruang lapang dalam dada manusia yang biasa disebut sebagai jiwa, roh, spirit, dan lain sebagainya. Dan orang bisnis zaman sekarang, meskipun saya ceramah kayak penceramah agama, saya ini businessman. Ya. Tapi dikatakan saya ini salah satu CEO terbaik Indonesia tahun 2008, kalau tidak salah. Jadi saya ini bisnis, saya bicara sebagai businessman. Ya. Zaman sekarang itu orang nggak bakal sukses bisnis atau kerja apapun, kalau nggak kreatif. Lingkungan bisnis ini berubah sangat cepat. Sehingga kalau kita cuma go by the book, terus kita punya horizon ini, kita ikut satu aturan 10 tahun nggak diubah-ubah, nggak punya sukses. Lingkungan bisnis itu berubah makin lama, makin cepat. Di situ orang yang bisa thrive, itu yang bisa sukses, itu orang yang kreatif. Dan lagi-lagi kreativitas itu hanya bisa muncul dari orang yang pikirannya tenang. Ya, jadi mau sukses bisnis harus tenang, tenteram jiwanya. Mau pinter, jadi kayak di sekolah kami itu, kami percaya betul, anak-anak itu bisa menyerap ilmu paling baik kalau mereka merasa nyaman di sekolahnya. Kalau stres, ya bisa pinter anak-anak. Jadi mau pinter, harus tenteram. Mau sukses bisnis, harus tenteram. Mau bahagia, happiness is all about ketenteraman. Bahagia itu harusnya tenteram. Ya. Dan ketenteraman itu kita percaya hanya ketenteraman buta, kebahagiaan buta, bukan sekedar kegembiraan. Itu muncul dari perasaan memberi pada orang. Ya. Jadi perasaan paling indah itu adalah ketika kita memberi dan merasa menolong orang. Itu hati itu seperti sejuk badannya. Ya. Jadi ketika kita memberi, ngurusi orang susah. Ya, dan ketika terus kita menjalin komunikasi dengan Tuhan, yang bukan hanya kuasa, tapi kasih sayangnya sangat sekali tidak terbatas. Ya, jadi saya kira hubungan antara komunikasi dengan Tuhan dan kesuksesan itu sudah di-endorse bahkan oleh penelitian-penelitian oleh modern. Saya tidak punya waktu untuk cerita misalnya bagaimana sih menginduce pikiran kreatif itu. So, kalau kita pelajari cara berpikir kreatif, itu ujungnya pasti ada keharusan untuk pikiran kita ditenangkan. Sehingga kata orang kalau mau menghasilkan pikiran kreatif itu, setelah kita memikir sesuatu tentang problem yang kita pecahkan, lakukan apa saja kecuali berpikir tentang problem. Jadi lupakan, itu di dalam teori itu, singkat saja. Kalau punya mobil, pikir jalan tol, terus nyetir di jalan tol. Kalau di rumah punya baki, suruh mandi di baki. Kalau ibu-ibu yang senang bercocok tanam, suruh bercocok tanam. Lakukan apa saja kecuali memikirkan tentang problem kita. Pada saat itu katanya otak kita itu pada saat keadaan tenteram itu, tenteram itu dalam penelitian otak kita itu memantarkan gelombang beta dan pikiran kreatif, kebahagiaan dan lain sebagainya itu datangnya waktu itu. Ya. Jadinya gampang. Terus jalin komunikasi dengan Tuhan. Ya. Bisa melakukan apapun. Penuh kasih sayangnya tidak terbatas. Itu di dalam kitab sendiri dikatakan, wat rahmati wat abdullah syait. Di dalam Al-Quran dikatakan, kasih sayangku ini mengcover semua saja. Orang baik, orang jahat, dalam hal-hal yang tampak sebagai musibah, bahkan neraka itu sebetulnya kasih sayang Tuhan. Saya tidak sempat bicara, Tuhan itu sebenarnya tidak pernah menciptakan neraka. Yang menciptakan neraka itu manusia. Neraka itu sebetulnya surga yang dipersepsi oleh orang yang sakit, sehingga menjadi neraka. Contohnya itu air dingin. Air dingin itu kalau orang kita jahat, itu kalau kita minum segar kan? Kalau kita mandi, membuat tubuh kita segar. Coba kalau badan kita meriang. Kita nggak bisa minum air dingin, kalau mandi kita memikir. Nah, Melaka itu sebetulnya surga yang dipersepsi oleh jiwa yang sakit. Sehingga kenikmatan seperti air dingin itu menimbulkan siksaan yang luar biasa. Jadi kasih sayang Allah itu meliputi semua orang baik, jahat, agama Islam, Nasrani, Buddha, Hindu, ateis. Ya. Apa-apa yang tampak sebagai musibah, tidak ada batasnya. Wasi'at rahmati kulla syai' dan Tuhan itu maha kuasa. Kapan saja kita minta tolong. Ada saat-saat di mana kita punya problem, kita merasa istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita tidak bisa membantu. Jadi kalau kita punya percayaan kepada satu zat yang maha kuasa dan kasih sayangnya tidak terbatas, hati kita akan tenang. Kalau hati tenang, kita pikiran jernih, kreatif. Kalau sudah kreatif, sukses di dalam bidang insya Allah. Bila insya Allah, Assalamualaikum.